السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Nikmat yang tidak bisa kita hitung dan kita kalkulasikan. Nikmat yang sangat banyak. Sangat luar biasa, khususnya nikmat ilmu yang bermanfaat dan nikmat iman serta amal soleh. Karena itu dua nikmat yang begitu luar biasa. Yang lebih berharga daripada materi dunia. Hadirin Allah muliakan, ulama kita mengatakan bahwa salah satu nikmat besar itu akal sehat, akal yang normal, akal yang bisa digunakan. Lalu sebagian ulama mengatakan qutul ajsadil mata'im, makanan atau bahan bakar tubuh itu makanan, makanan sehat, makanan bergizi. Wa qutul aqlil hikam, dan bahan bakarnya akal sehat itu hikmah. Hikmah. Dan kita sudah jelaskan bahwa hikmah itu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau salah satu makna hikmah, salah satu makna hikmah adalah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka para ulama menyatakan fakama annal ajsada tamutu inda faqdi ta'am wa syarab, sebagaimana tubuh akan mati kalau tidak mengkonsumsi makanan dan minuman. Tubuh akan mati, hadirin, kalau enggak makan, enggak minum. Kadzalikal ukhul, begitu juga dengan akal sehat. Jika kehilangan asupan yang bergizinya, yaitu hikmah, matat, maka akal-akal sehat akan mati. Makanya kita lihat banyak orang cerdas tuh nggak punya perasaan. Banyak orang cerdas itu akalnya digunakan untuk menyakiti banyak orang, menzolimi banyak orang, menghancurkan hidup banyak orang. Karena cerdas banget nih orang. Jadi kerjanya tuh ngancurin hidup orang, ngebodohin orang, mempermainkan orang. Kenapa demikian? Karena ternyata semenjak hidupnya itu akalnya tuh enggak dihidupkan dan diberikan asupan gizi, dan asupan gizinya itu hikmah, kata para ulama. Hikmah, dan nama lain dari hikmah adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilmu yang bermanfaat. Coba kalau akalnya dari kecil atau dari remaja selalu disampaikan, diberikan hikmah, hikmah, hikmah, maka dia akan tumbuh dan akan menjadi orang yang bermanfaat buat masyarakatnya, yang penuh dengan nilai dan value kebaikan. Walaupun dia bisa bodoh-bodohin orang, justru dia ingin mencerdaskan orang. Gitu, lihat orang-orang cerdas yang penuh dengan hikmah, hadirin. Dia gak ingin dia doang yang pintar. Sebaliknya, kalau orang tuh punya akal sehat, cerdas, tapi gak punya hikmah, jangan sampai orang pintar. Nanti kalau orang lain pintar, gak bisa dibodoh-bodohin lagi. Gak bisa jadi korbannya. Gak bisa diatur sesuai dengan keinginannya. Tapi kalau orang cerdas yang punya hikmah, bahkan dia ingin kalau bisa yang lain lebih pintar dari saya, karena kebaikan ini harus dilanjutkan, harus ada suksesor saya. Dan senang lihat orang berhasil tuh, senang lihat orang bahagia. So, berpikir apa yang bisa saya berikan, apa yang bisa saya bantu, apa yang bisa saya lakukan. Dan tentu saja akal ini akan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, akan mentauhidkan Allah, akan sami'na wa ata'na, enggak digunakan untuk melawan. Kenapa? Karena senantiasa diberikan hikmah, diberikan hikmah, diberikan hikmah. Makanya kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak pernah membodoh-bodohi umatnya. Bahkan Allah berfirman kan dalam surat At-Taubah 128, harisun 'alaikum, sangat bersemangat memberikan kebaikan kepada kalian, sangat bersemangat memberikan kebaikan kepada umatnya. Karena beliau manusia tercerdas di dunia. Manusia tercerdas di dunia. Abu Bakar As-Siddiq sangat cerdas, punya akal sehat, pebisnis ulung. Tapi lihat ketika hidupnya penuh dengan hikmah. Hidupnya hanyalah memberi, memberi, memberi, memberi, dan memberi. Makanya hadirin sekalian, banyak kita atau orang tua berharap, semoga anakku jadi anak yang cerdas. Lalu berusaha kasih asupan gizi yang bagus, proteinnya oke, omega 3-nya juga oke, terus dijaga tuh. Makanan harus organik, walaupun mahal. Disekolahkan di sekolah terbaik. Tapi lupa menyadari bahwa ternyata akal itu tuh butuh makanan, butuh asupan gizi, dan asupan gizinya tuh hikmah. Dan hikmah itu gak pernah dikasih sama kita, dan gak pernah kita fasilitasi. Akhirnya apa? Pas ketika dia besar itu cerdas dia, tapi gak bijak, tapi gak hikmah. Akhirnya alih-alih berbakti sama orang tuanya, durhaka sama orang tuanya. Alih-alih berharap atau alih-alih menjaga orang tuanya, dia berharap orang tuanya cepat mati, sehingga mungkin aset orang tuanya bisa dia miliki. Dia punya keinginan yang di luar orang tuanya dan lain sebagainya. Dan juga gak baik juga buat masyarakat. Nah ini hadirin sekalian, dari sini tuh kita bisa sadari betapa mahalnya nikmat kita bisa belajar hikmah setiap hari dengan Imam Nawawi rahimahullah. Gak tanggung-tanggung dengan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ini tuh buat konsumsi akal sehat kita. hati kita. Gitu hadirin. Dan jangan pernah lupa bahwa akal sehat itu lebih mahal daripada harta. Itu. Ya itu ada orang dikasih 100 miliar, tapi dia gila. Kira-kira 100 miliar itu bermanfaat apa enggak? Ya enggak lah, diambil orang. Atau enggak gila lah, ya rada-rada lah. Ya tinggal hitungan waktu, dibohongin orang 100 miliar lenyap. Tapi kalau dia enggak punya duit sama sekali, tapi dia diberikan akal sehat, apalagi diberikan hikmah, itu tinggal nunggu waktu aja tuh duit nyari dia aja mah. Bukan dia nyari duit, duit nyari dia. Tapi kita kan lupa mensyukuri itu ya. Kita lupa mensyukuri bahwa akal sehat itu mahal. Dan salah satu bukti kita lupa bersyukur itu kita gak kasih makanannya. Kita gak supply dia dengan hikmah sunnah Nabi SAW. Akhirnya dia mati deh, gak berkembang. Jadi hadirin yang Allah muliakan, ini pelajaran penting dan besar. Yang perlu kita tekankan terus, apa sih esensinya kita belajar setiap pagi ini? Sebenarnya untuk sangat-sangat jelas untuk kebaikan kita, tapi kan manusia tuh zuluman jahula, kata Allah Subhanahu wa taala, ya zalimnya minta ampun, bodohnya luar biasa. Saking bodohnya dia enggak ngerti apa yang terbaik buat dia. Itu aja Mas kalian. Itu nasihat dari Paloma, maka banyak bersyukur jamaah. Dan berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan jauhkanlah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Sebagaimana jaga terus tauhid kita, jaga komitmen kita dengan sunnah Nabi SAW, dan perbanyak salawat dan salam kepada Rasulullah wa nabiyillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala nahji bihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, kembali bersama Imam Nawawi, kembali bersama ayat terakhir dalam surat Al-Baqarah. Hadirin yang semoga Allah muliakan, la yukalifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Allah tidak membani seorang pun kecuali sesuai dengan kemampuannya. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Ini menu kita hari ini, penggalan. Dia mendapatkan pahala dari kebaikan yang dia kerjakan, dan dia mendapatkan siksa dari kejahatan yang diperbuat. Hadirin Allah muliakan, kita itu, sampai sini dulu ya, kita itu akan mendapatkan apa yang kita tanam, atau yang kita tanam itulah yang akan kita dapatkan. Kalau kita menanam kebaikan, maka panennya kebaikan. kalau kita menanam keburukan, ya panennya juga keburukan nanti. Gitu hadirin. Sekali lagi, laha makasabat wa alaiha maktasabat. Diri ini atau jiwa ini akan mendapatkan pahala dari kebaikan yang dikerjakan, dan dia akan mendapatkan siksa kejahatan dari kejahatan yang dia perbuat. Jadi apa yang kita tanam itu yang kita panen, hadirin. Apa yang kita tanam itu yang kita panen. Kalau kita tanam kebaikan, maka kita akan panen kebaikan. Kita akan mendapatkan pahala dan kebaikan serta keberkahan. Dan kalau kita tanam keburukan, maka kita akan panen keburukan. Gitu. Simpel ya. Tapi susah meyakinkan diri ini, kecuali taufik dari Allah. Seringkali kita terprovok misalnya, jadi aku harus diem aja gitu, harus maafkan dia, harus bersabar. Sampai kapan? Dia udah kurang ajar. Nah itu, suka gak kita ngomong demikian? Nah, karena kita lupa dengan kaidah ini, laha makasabat wa alaiha maktasabat. Jiwa itu akan mendapatkan pahala dari apa yang dia kerjakan, dari kebaikan yang dia kerjakan, dan akan mendapatkan keburukan dari kejahatan yang dia lakukan. Jadi ketika orang berbuat buruk, berbuat jahat, berbuat zalim, itu akan memanen kezaliman, kejahatan, dan dosa buat dia. Jadi jamaah, itu bukan alasan kita melakukan hal yang serupa. Bukan alasan. Ada orang nyebrang sembarangan. Kita ini taat peraturan nih, nyebrangnya di zebra cross atau di jembatan penyeberangan yang pegel itu jalannya. Ya, ada orang nyebrang jalan, ketabrak. Lalu yang kedua nyebrang, maksudnya nyebrang jalan sembarangan ya, nggak pakai zebra cross, ketika mobil lampu merah, lalu nggak pakai jembatan perjalanan, pas nyebrang ketabrak. Orang kedua nyebrang lagi, ketabrak lagi. Nah kira-kira kita ngiri sama mereka nggak? Ribet banget sih ini jembatan penyeberangan. Aku pengen seperti dia. Iya seperti dia, tapi kan akhirnya dia ketabrak. Gitu hadirin. Masa kita pengen seperti dia? Yang jadi masalah Pak Ustadz, di kenyataan sebagian besar gak ketabrak. Nah itu, itu jadi masalah. Tapi pengadilan Allah itu gak demikian hadirin. Allah sudah berfirman, laha makasabat wa alaiha maktasabat. Dia akan mendapatkan kebaikan dari pahala kebaikan dari kebaikan yang dilakukan, dan dia mendapatkan dosa keburukan dari maksiat yang dia kerjakan. Pasti dah. Itu ancaman Allah. Betul, dengan segala rahmatnya Allah bisa mengampuni, kecuali dosa syirik yang belum dia tobati sebelum dia wafat. Tapi inilah kaidah umum. Ini perlu kita renungkan. Jadi kejahatan orang itu bukan berarti alasan untuk kita berbuat jahat. Orang lain melanggar itu bukan alasan bagi kita untuk melanggar. Kok dia bisa gitu sih, aku juga mau dong. Lo laha maka sabat wa alaiha maka sabat. Dia itu akan mendapatkan dosa. Kok Anda pengen mendapatkan dosa itu? Kalau Anda istiqomah, kita istiqomah di atas kebaikan, maka kita akan mendapatkan pahala. Kan gitu ya. Itu banyak kasus. Ada banyak kasus. Nas'alullah sawal afiyah. Suaminya selingkuh. Lalu istrinya awalnya baik-baik, tapi karena sakit hati dendam, akhirnya selingkuh juga. Ketika ditanya, balas dendam, Ustaz, emangnya dia aja bisa? Lah itu selingkuh tuh dosa besar, dan orang gak akan tenang. Kok Anda pengen juga hidup gak tenang sama kayak suami Anda? Jadi seringkali ini kita ini gak yakin dengan konsep ini, akhirnya terprovokasi dalam kehidupan. Ngeliat orang maksiat hanya lihat dari awalnya doang, dia gak ngeliat bahwa kegundahan, kegalauan, kehancuran, kok gak ngeliat ke arah sana. Laha maka sabat wa alaiha maka sabat. Jadi kita buat simpel aja lah jamaah. Kalau kita nanam singkong, mungkin gak panen durian. Ini yang kita tanam nih singkong, kira-kira panen apa? Ya singkong, masa durian. Kalau kita tanam cabai, kira-kira kita panen apa? Panen buah nangka. Kan gak kesana jamaah. Itu kan sebuah konsep sederhana yang harusnya kita camkan. Kalau kita panen cabai, ya panennya cabai. Tanam singkong, ya panennya singkong. Sesederhana itu. Sesederhana itu. Jadi kita tuh jangan ikut-ikutan orang. Tetap komit di atas kebenaran. Tentu saja gak ada di antara kita yang sempurna, hadirin. Apalagi yang bicara, kita nih banyak dosa. Tapi jangan disengaja, dan kalau terjatuh segera taubat gitu loh. Jangan ngotot di atas kesalahan. Dan jangan cari pembenaran terus. Laha maka sabat wa alaiha maka sabat. Yang nilai kita ini bukan orang lain. Yang nilai kita bukan orang tua kita. Yang nilai kita itu bukan bos kita. Yang nilai kita Allah subhanahu wa ta'ala. Yang maha mengawasi, ar-raqib. Yang disuruh mencatat ini malaikat-malaikat yang gak akan miss satu hal pun. Jadi udah gak usah ribet-ribet lah, hadirin. Dan ini nasihat buat kita semua. Laha maka sabat wa alaiha maka sabat. Yang dikerjakan kebaikan itu akan kita dapat keberkahan, keberuntungan, dan nanti surga Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan kalau kita melakukan yang buruk, ketidaktenangan, kesialan, kegalauan, dan nanti azab kubur dan azab neraka. Na'udzubillah thumma na'udzubillah min dzalik. Itu hal penting. Nah, poin yang berikutnya jamaah. Coba kita lihat bahasa Arabnya nih, bahasa Arab. Laha makasabat wa alaiha maktasabat. Laha makasabat wa alaiha maktasabat. Lihat bahasa Arabnya itu. Setelah tanda jim di atas di baris pertama, laha, bagi jiwa gitu. Ma kasabat, apa yang dia lakukan. Jadi dia akan dapat pahala, laha itu hal yang positif. Dia akan mendapatkan kebaikan, hal positif. Ma kasabat, dari apa yang dia kerjakan. Kasabat, kaf, sin, ba. Karena jiwa itu kata benda perempuan, ada ta sakinah, kasabat. Wa alaiha, kita lanjutkan. Wa alaiha, dan atas jiwa. Alaiha itu arahnya ke negatif. Jadi dia akan dapat hukuman, dia akan dapat masalah. Ma tasabat, atas apa yang, karena apa yang dia kerjakan. Jadi maka sabat wa makta sabat itu hurufnya sama atau enggak, hadirin? Coba kita lihat. Ketika Allah bicara tentang positif pakai kaf, sin, ba plus ta marbutoh. Tapi begitu bicara tentang keburukan beda. Pakai pakai apa tuh? Pakai hamzah wasal. Lalu pakai kaf, pakai ta, pakai sin, pakai ba. Ada penambahan hamzah di awal, lalu ta setelah kaf, ya kan? Lihatlah itu, hadirin. Jadi kaf itu diapit dua huruf yang tidak ada di sebelumnya, kasabat. Jadi iktasabat. Beda atau sama? Ya beda ya, gitu lah. Pokoknya aku gak tahu artinya, yang jelas beda aja Pak Ustadz lah, kelihatan itu. Nah coba kita lihat artinya, sama atau beda. Kita start dari ia mendapatkan. Jadi jiwa itu mendapatkan pahala dari kebaikan yang diusahakan, dan ia mendapatkan siksa dari kejahatan yang dikerjakan. Diusahakan, dikerjakan, sebenarnya sama aja. Boleh juga yang diusahakan, itu juga boleh. Jadi maksudnya diartikan itu sama. Maksudnya ikasabat sama iktasabat, yang dikerjakan atau yang diusahakan. Jelas? Karena memang pada dasarnya maknanya sama. Maknanya sama. Coba balik lagi ke bahasa Arabnya. Mohon maaf, Mas Rizky. Jadi kasabat dan iktasabat itu pada dasarnya maknanya sama. Hanya saja dalam konteks ini ya. Makanya dijelaskan para ulama tafsir pada dasarnya sama. Hanya saja sebagian ulama seperti Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya menjelaskan, jika kita dalami dua kata kerja ini, ada sedikit perbedaan dan sangat menarik. Sangat menarik. Karena iktasabat, penambahan huruf hamzah dan ta dalam kata kerja ini, itu kalau kita dalami lebih dalam dalam bahasa Arab, kata sebagian para ulama, memiliki tambahan makna. Karena hurufnya nambah, jadi otomatis ada tambahan makna. Yaitu tambahan makna takalluf wal ijtihad. Jadi memiliki tambahan makna effortnya harus lebih, usahanya harus lebih. Jadi kalau orang Arab pakai kata iktasaba, lebih milih iktasaba dibanding kasaba, itu memberikan sedikit pesan bahwa perjuangannya lebih, artinya lebih capek, lebih letih, lebih lelah, lebih berat, lebih sungguh-sungguh dibanding kalau pakai kasaba. Nah, itu. Sekali lagi, kalau orang Arab pakai kata iktasaba, pada dasarnya sama dengan kasaba, cuman ada pesan sedikit bahwa iktasabanya lebih capek, lebih berat, lebih letih. Gitu hadirin. Nah, oleh karena itu hadirin Allah muliakan, pelajaran menarik bagi kita bahwa maksiat dan hal-hal yang buruk itu dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi effortnya lebih berat daripada mengerjakan kebaikan. Seringkali demikian. Dan pahala yang Allah kasih kepada sebuah atau seseorang itu seringkali effortnya tuh ringan. Effortnya tuh ringan. Nah, ini menarik. Makanya hadirin Allah muliakan, sebagian ulama kasih memberikan contoh, ada banyak orang mendapatkan pahala tanpa ada usaha, tanpa ada effort, tanpa ada perjuangan sama sekali. Contohnya, korban gibahan, kata para ulama. Nah, itu. Korban gibahan. Ketika misalnya contohnya Mas Afis digibahi oleh 10 orang pada saat Mas Afis lagi santai gitu loh, lagi liburan, maka kan mereka kirim pahala ke Mas Afis, dapat pahala, kita dapat pahala padahal Mas Afis gak ngapa-ngapain. Nah, itu Masya Allah tuh. Dan di waktu yang sama, yang ghibah itu kan capek hadirin. Emang ghibah itu gak capek apa? Capek deh. Hati bergemur, hati bergemuruh, harus bicara. Terkadang harus bayar karena mau ghibahnya di restoran tempat makan. Ya udah, kita harus makan di sana. Belum puas, udah setengah jam bicara belum puas, gue pamit ya, tunggu gue belum selesai ya, pesan, suruh pesan lagi, akhirnya pesan kopi, bayar lagi karena untuk puas-puasin gibah aja capek. Itu orang gibah tuh capek. Makanya iktasaba, nama Safis dapat pahala kasaba gitu. Masya Allah ya, itu baiknya Allah Subhanahu wa taala tuh. Contoh yang lain, orang tua yang didoakan sama anaknya dapat pahala tuh orang tua, padahal orang tuanya tidur, anaknya doa Robik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghir. Orang anaknya doa jam 3 pagi, orang tuanya masih tidur, orang tuanya bangun jam 3:30. Ah, orang tuanya dapat pahala ampunan dari Allah subhanahu tanpa ada perjuangan sama sekali. Dari sisi itu, maka kasabah, ah itu masya Allah, itu lihat Imam Nawawi rahimahullah, effortnya 45 tahun aja kurang lebih sampai hari ini kita kaji bukunya Riyadhus Shalihin. Ini Imam Nawawi dapat pahala. Emangnya beliau ngajar pagi ini? Enggak, beliau nggak ngajar apa-apa, dapat pahala nih. Masya Allah, kasabah gitu jemaah, kasabah. Jadi luar biasa. Makanya kan itu juga hadithun nafas itu kita kemarin jelaskan tidak dihukum sama Allah. Was-was, bisikan-bisikan, karena tidak ada iktasabah. Nah, begitu kita olah di situ ada iktasabah. Gitulah. Kalau cuman datang udah dicuekin aja. Baca auzubillahi minasyaitonir rajim, hilang. Jangan diturutin. Jangan diturutin. Langsung tolak gitu. Minta perlindungan sama Allah. Yang akan menjadi apa? Yang menjadi masalah kan kita udah jelaskan, kalau udah jadi azam, udah mengkristal, udah jadi tekad untuk kejahatan, lalu mungkin diungkapkan dengan lisan atau dilakukan tindakan. Nah, coba dilihat orang-orang kayak gitu, capek enggak? Capek. Karena mengolah waswas syaitan, mengolah bisikan nafsu itu capek hadirin. Iktasabah, capek. Lebih enak kalau kita langsung tinggalkan aja. Sudah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bohong-bohong. Allah yang Maha benar. Ah, enak kita. Itu kasabah, lebih enak. Ini penting jamaah sekalian. Jelas ya hadirin. Jadi ini pelajaran besar bagaimana Allah itu baik banget sama kita. Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini pesan. Makanya pentingnya bahasa Arab tuh beda. Orang baca Quran ngerti bahasa Arab dengan orang baca terjemahan tuh beda. Karena penerjemah-penerjemah itu kita ucapkan terima kasih banyak kepada mereka, jazakallahu khairan. Dan mereka berusaha menyampaikan dengan cara paling simpel. Masya Allah, sangat bermanfaat. Tapi kalau kita ingin dalam, kita harus belajar bahasa Arab hadirin. Itu kasabah sama iktasabah aja beda. Jadi Allah tuh Maha baik sama kita. Jadi memberikan, lebih baik udah kita pilih ketaatan. Ketaatan tuh jauh lebih mudah daripada dosa. Tapi dosa itu seringkali gak terasa sulit karena didukung penuh oleh syaitan dan hawa nafsu. Gitu. Didukung penuh oleh syaitan dan hawa nafsu. Padahal mah lebih capek sebenarnya. Itu. Ya kan gitu hadirin. Ada orang minum pil terlarang gitu. Atau pengaruh alkohol dan lainnya, itu kayaknya gak capek aja tuh. Dia ngerjain apa, dia jingkrak-jingkrak segala macam, gak capek. Dia loncat-loncat, kesannya dia gak capek. Itu bukan gak capek, itu terpengaruh. Nanti habis itu ngos-ngosan aja. Setelah pengaruhnya hilang, badan gue kok remuk-remuk ya. Ya iya, tadi malam lo gak jelas kayak begitu. Gue gak terasa. Ya iya kan pengaruh, lo mabok, lo fly tadi malam tuh. Coba lo ngisep apa? Iya sih, ya itulah. Jadi hadirin Allah muliakan, adapun kebaikan ya Allah, kadang-kadang gak pakai effort kita dapat pahala dari Allah gitu. Didoain anak kita dapat pahala, didoain sahabat kita, kita dapat kebaikan, didoain murid kita, dapat kebaikan. Bahkan ada orang yang itu tadi kata para ulama menggibahi, kita dapat pahala lah gitu, dapat pahala, masya Allah. Ini yang bisa disampaikan. Ingat, yang engkau tanam itu yang engkau panen. Dan seringkali kita gak pakai effort yang, gak pakai usaha yang meletihkan, kita dapat banyak pahala. Itu belum lagi kalau satu kebaikan, satu amal dikali 10 kebaikan minimum, sampai 700 kali lipat. Udah jelas loh Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Makanya ketika kita baca ayat ini tuh harus dihayati hadirin. Makanya kita pelan-pelan aja, agar ini kan ini ayat dibaca setiap malam, harus harus semakin bagus kualitas bacaan kita. Laha makasabat wa alaiha maktasabat, renungkan. Dan ingat, mulai sekarang kita jadi semakin tahu bahwa seringkali itu maksiat itu lebih capek, lebih letih, lebih lelah. Kan begitu. Iya kan. Ada banyak orang merencanakan perzinaan kan capek. Nyari hotel lah, booking lah, nego sama semua, pokoknya capek banget hadirin. Coba kalau dia gak berzina, udah dia santai di rumah, salat tahajud, selesai masalah. Tapi kenapa terkesan gak capek? Itu dipengaruh nafsu tadi sama syaitan, seakan-akan gak ada keringat, padahal capeknya minta ampun. Allah Ta'ala bisa, mungkin itu. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita dan terapkan di semua hal. Gitulah. Terapkan di semua hal. Di rumah tangga kita. Suami yang mengayomi istri itu lebih ringan daripada zulimin istri. Capek zulimin istri lah. Marah-marah sama istri itu capek. Istri juga ngelawan suami itu lebih capek daripada nurut kepada suami. Jadi terapkan semuanya. Terima kasih banyak, semoga Allah memberikan taufik dan limpahan hidayahnya kepada kita. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Rabbana taqabbal minna. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.